Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa seminggu kita berpisah dan di hari ini kita bisa ketemu lagi. Ya, enggak kerasa. Saya tadi pagi tahu-tahu kok Jumat gitu ya. Cepat sekali ini hari berlalu. Ya, cepat sekali hari berlalu. Berarti ya kiamatnya semakin dekat. Karena ciri-ciri kiamat itu diantaranya, kalau semakin dekat, waktu satu minggu itu seperti satu jam. Ya, satu minggu seperti satu jam. Sekarang kelihatannya udah seperti itu ya. Ya belum. Tapi mirip-mirip lah. Sudah sangat dekat kiamatnya. Selain kiamat yang besar itu, sebetulnya ada kiamat yang kecil. Kiamat yang kecil ini justru kiamat yang paling menakutkan buat setiap manusia. Ya, karena kalau kiamat yang besar itu nanti yang mengalami cuman orang-orang yang jelek. Jadi yang ganteng-ganteng seperti jenengan aman. Amin, insyaallah ya. Ya, yang jelek-jelek tuh, yang akhlaknya jelek, perilakunya jelek, ibadahnya jelek. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat, nanti kalau kiamat itu tiba, di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah. Gitu. Sudah tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah. Makanya para sufi suka zikir Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa para sufi suka zikir seperti itu? Untuk ngulur datangnya kiamat. Biar kiamatnya enggak tiba-tiba. Sebab di hadis disebutkan ciri-ciri kiamat tiba kalau sudah enggak ada lagi orang yang nyebut Allah, Allah. Berarti orang yang nyebut Allah, Allah adalah orang-orang yang mulia. Ya, orang-orang yang mulia. Itu menjadi salah satu dalil. Orang-orang yang soleh mereka berzikir Allahu, Allahu. Atau ya Allahu, ya Allah. Seperti itu. Nah, ada kiamat yang menakutkan, yaitu al-maut, kematian. Sedangkan Allah telah mewahyukan al-hakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Sesungguhnya kalian telah dilalaikan, dilenakan, dilenakan, dibuat tidak kroso. Jadi lali. Lali gara-gara apa? At-takatsur. Berlomba-lomba untuk berbanyak-banyak. Banyak-banyak harta. Ya, kumpulkan harta sebanyak mungkin. Dan yang lain itu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kubur. Yang dimaksud menziarahi kubur bukan kita ziarah kubur. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Yang dimasuk dalam kubur bukan masuk ke kuburan. Bukan. Tapi sampai dipendem. Ya, sampai ditanam. Dikubur. Artinya sampai kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia baru jebulane. Baru tahu yang namanya mati itu seperti apa. Dan baru menyesali kehidupan yang selama itu dijalani tidak dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah jenengan kok hari demi hari, minggu demi minggu kumpulnya yang baik-baik. Nah, insya Allah itu pertanda nanti setelah panjang umur sehat walafiah, insya Allah akan mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma, amin. Bapak ibu sekalian, kita akan melanjutkan. Ngapunten, ini saya flu-nya masih agak panjang ini. Flu bersambung. Jadi jilid satu selesai, batuknya udah kurang banyak. Ini pileknya dah datang. Ya, kaken dosa soalnya. Jadi orang itu kalau kena penyakit itu alhamdulillah. Makanya Pak dokter ini kalau ngasih resep yang pas langsung sembuh, itu berarti orangnya dosanya dikit. Kalau enggak sembuh-sembuh itu dosanya banyak. Dan jenengan termasuk pilih yang mana? Yang enggak sembuh-sembuh atau langsung sembuh? Langsung sembuh. Kalau dosanya akeh kok pengen cepat langsung waras. Ya kalau dosanya banyak ini kena sakit yang ringan-ringan itu alhamdulillah. Kenapa? Karena tidaklah satu musibah menimpa seorang hamba yang beriman walaupun itu cuma duri yang menusuk kakinya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Karena Allah tuh sayang sama kita, maka kita dikasih panas. Allah sayang sama kita, kita dikasih pusing. Allah sayang sama kita, kita dikasih ngetok-ngetok badan tidak enak. Kenapa? Lawang jelas-jelas dosanya banyak. Diperintahkan Allah istighfaroh. Bacalah istighfar yang banyak. Sudah dosanya banyak, istighfarnya juga tidak banyak. Makanya sama Allah dihapuskan dosanya tanpa istighfar. Caranya gampang. Bagaimana? Dikasih sakit. Karena itu kalau kena penyakit, ojo gresulo. Tidak usah keluh kesah. Datang saja ke Purwokerto, klinik Dr. Hermansyah. Selesai. Nah, atau dokter-dokter yang lain ya. Nah, tidak terasa seminggu. Kita lagi membahas masuk tafsirnya aja belum nih. Masuk tafsirnya saja belum. Masih dalam menyemangati untuk mempelajari Al-Quran. Dan bagaimana orang-orang soleh terdahulu membaca Al-Quran. Jumat yang lalu saya janji, hari ini saya akan cerita tentang Sayyiduna Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sahabat Nabi namanya Usaid bin Hudair. Hobinya ngaji. Hobinya ngaji, baca Al-Quran. Itu salah satu hobinya. Kalau hobi kita apa? Jarang atau mungkin hampir gak ada ya, anak sekolah dicuruh hobi futsal. Hobi badminton. Hobi main tablet. Hobi berenang. Yang hobi terusan ngaji ini kira-kira ada atau jarang sekali? Jarang, jarang sekali. Ya, hobi ngaji. Jadi yang kesukaan yang paling disukai adalah baca Al-Quran. Itu sudah langka orang sekarang nulis seperti itu. Nah, Sayyidina Usaid bin Hudair ini senangnya ngaji. Beliau punya anak masih kecil, bayi, namanya Yahya. Anaknya namanya Yahya. Nah maklum sahabat Nabi hidupnya itu ya pas-pasan. Orang dulu itu kalau punya baju lebih dari 2 atau 3 termasuk sugih. Punya baju lebih dari 2 atau 3 termasuk sugih, kaya. Kenapa? Kain itu susah. Saya juga belum sempat ngecek ditemukannya kain itu kira-kira tahun berapa gitu ya. Ya dibuat sampai jadi kain. Dulu kan orang kainnya dari apa itu? Kebanyakan orang kulit kambing gitu kan, jadi apa namanya pakaian. Yang punya kain susah. Makanya kalau kita lihat orang haji atau umroh itu pakaiannya kan dari 2 lembar kain. Ya, satu untuk nutup atas, satu untuk nutup bawah. Lah itulah gambaran pakaian orang-orang zaman dulu. Jahitan ya jahitannya pas-pasan. Lah benangnya pakai apa? Ya, jahitnya itu benangnya pakai apa? Jadi kehidupan dulu tuh sangat sederhana. Orang jarang punya pakaian lebih dari 2 itu jarang. Sampai ada sahabat yang kalau mau sholat gantian baju sama istrinya. Ya kan? Karena untuk nutup aurat total itu enggak cukup. Jadi gantian dulu sama istrinya. Karena sangat sederhana. Bajunya itu kurang gitu. Satu untuk bawah, satu untuk atas. Nah, mereka pakaian sederhana, rumah juga sederhana. Rumahnya juga sederhana. Tapi kalau rumah mereka punya, enggak ngontrak. Kenapa? Tanah tinggal ngambil. Ya, tanah tinggal ngambil. Padang Sahara luas, tinggal dipatok sendiri. Dulu di negara kita kan juga begitu ya. Begitu merdeka, setiap orang matok sendiri-sendiri. Itu kelihatannya belum ada yang punya itu, sawahnya itu daerah sana ini. Udah dipatok, ini sawah saya. Dulu seperti itu. Nah, setiap orang bangun rumah juga gampang. Kenapa? Enggak butuh semen. Di Mekah, Madinah sana, atau di Hadramut sampai sekarang gitu ya. Bangun tuh enggak pakai semen. Lah apa? Cuman lempung sama jerami ditumpuk-tumpuk, kasih lempung lagi, jerami, tumpuk-tumpuk demikian. Enggak pakai semen itu dulu. Sehingga kalau hujan deras, ya rumahnya ikut apa itu? Lumer. Lah untungnya di tanah suci itu kan hujannya tuh belum tentu setahun sekali. Makanya ketika ada seorang sahabat badui yang masuk masjid ketika Jumatan itu kan. Rasul lagi khutbah Jumat. Dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, doakan ini hujan. Udah sekian tahun gak hujan. Nanti ini hewan-hewan ternak pada mati. Ya, air enggak ada. Rasul angkat tangan doa. Hujannya seminggu enggak mandek. Geger nih, ya, geger masyarakat. Hujan seminggu enggak mandek itu kalau terjadi di Solo sekarang aja Semanggi banjir. Seminggu enggak mandek itu Semanggi banjir. Coba kalau Gajah Mungkur seminggu enggak mandek, kira-kira penuh atau enggak penuh itu? Penuh. Kalau Gajah Mungkur kemudian enggak mungkur lagi terus bagaimana? Ya Solo klep gitu kan, klep. Lah, untungnya ada Nabi Muhammad SAW balik lagi. Ya balik lagi. Makanya kadang ada orang tuh rada aneh ya, rada aneh begini. Udah minta aja sama Allah. Enggak usah minta tolong pada manusia. Lah wong nyatanya sahabat itu hujan enggak mandek bukan mintanya sama Allah langsung kok. Enggak turun hujan, diajari kan salat minta turun hujan istisqa. Tapi nyatanya Rasul tidak merintahkan, kalian salat istisqa ya enggak begitu. Walaupun salat sunnah istisqa itu ada, tapi langsung Rasul angkat tangan doa. Kan waktu itu dimintai, tolong doakan biar hujannya turun. Rasul tidak mengatakan sholat yuk, kita sholat istisqa. Tidak. Tapi langsung Rasul angkat tangan berdoa, minta hujan. Ternyata jalan hujannya seminggu. Setelah hujannya jalan seminggu, mau minta hujannya berhenti. Lah mintanya sama siapa? Mestinya minta sama Allah. Lah buat tinggal angkat tangan, Gusti, tolong hujannya diberhentikan. Yo sadar, ini hujan seminggu, ini kelas berat. Hajatnya kelas berat, maka butuh manusia yang luar biasa. Itulah makna tawassul, minta tolong kepada manusia yang lain dalam permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi masih hidup, ya minta tolongnya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Maka Rasul angkat tangan, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, hujannya jangan diturunkan di kota Madinah, tapi turunkan di sekitar kota Madinah. Ala ukum, taruh di gunung-gunung ya Allah, ala jibal, ya taruh di padang Sahara, jangan di kota Madinah. Awan pun menyingkir, Madinah jadi terang benderang, tidak ada hujan di hari itu di kota Madinah berkat doanya Rasulullah SAW, sehingga aman, rumah-rumah enggak lumer. Bisa kita bayangkan kehidupan sahabat dulu begitu, rumah yang bangunnya ya begitu, ya pakaian ya adanya seperti itu, tapi ibadahnya luar biasa. Lah kita kebalikannya, omah ya apik kaya ngene. Sayap ya turah, ya kan rumah bagus, pakaian turah. Sahabat makan itu dikatakan Rasulullah SAW selama berapa bulan tuh? Tiga bulan atau kalau saya lupa, 2 atau 3 bulan. Sayyidatuna Aisyah menceritakan bahwasanya di rumah Rasul selama kurang lebih 2 atau 3 bulan. Saya lupa hadisnya ya. Ada yang ingat? Berapa bulan itu? Syahren. Kurang lebih 2 bulan ya, nanti coba dicek di hadis ya. Di rumah Rasul tidak mengepul asap. Selama sekian puluh hari itu di rumah Rasul tidak mengepul asap. Kompor tidak menyala, bukan LPG naik, enggak bisa beli. Bukan seperti itu. Bukan gas langka, bukan kayu bakar tidak ada. Kayu bakarnya ada, tapi yang mau dibakar enggak ada. Ya, jadi enggak ada apa namanya? Daging enggak ada. Kemudian gandumnya tidak ada. Yang mau dimasak itu tidak ada. Sehingga Rasul sama istri cuma makan dengan yang bening dan yang hitam. Yang bening apa? Air. Yang hitam kurma. Selama sekian puluh hari itu cuma kurma, air, kurma, air, kurma, air. Kalau istri zaman sekarang kira-kira bagaimana kalau hidup sama suami yang seperti itu? Bu, protes atau protes? Tukarkan atau bertahan? Repot kan ya? Ini loh, rumah tangganya Rasul demikian. Sebulan, dua bulan, makan sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana, tapi ibadahnya luar biasa. Termasuk Sayyiduna Usaid bin Hudair, rumahnya kecil, kandang kuda, ruang tamu jadi satu. Ya persis sekarang kalau ada orang punya rumah ukuran berapa itu? Hah? Rumah sangat sederhana, sempit sekali. Hah? Sulit selonjor. Rumah sangat sederhana, sulit selonjor nih. Ya yang spol-polan itu kan namanya garasinya, ya ruang tamunya, ya ruang naruh motor di situ kan? jadi satu kan, parkirnya motor ya di situ, terima tamunya ya di situ, makannya ya di situ. Lah sahabat kurang lebih gambarannya seperti itu, tapi kotak gitu ya, rumahnya kotak. Ngaji. Baca Al-Qur'an. Lah kok waktu baca Al-Qur'an kok kudanya? Aja ngomong mirip. Mirip. Lah ini penistaan ini. Maksudnya biar jenengan mudeng gitu, terus saya dimirip-miripkan sama kuda. Kira-kira ganteng mana sama kuda? Ya kuda gitu aja lah. Ya. Begitu. Kudanya meringki-ringki. Ini ngaji kuda meringki. Lah yang ngaji ya mandek. Mandeknya gara-gara apa? Karena kuda kalau meringki-ringki, bukan cuma meringki dia, sama gerak badannya. Lah badannya gerak, geraknya enggak pelan, sama kakinya diangkat-angkat. Kaki diangkat. Di sampingnya ada anaknya Yahya lagi tidur. Nah ini kalau ngangkat terus turunnya enggak pas pada daratannya. Geser kanan dikit, ngijak kepala anaknya, kan anaknya meninggal dunia. Remuk hancur. Oh yang segede ini kalau ditendang kuda bisa remuk, apalagi bayi. Maka yang ngaji mandek. Tapi lihat sahabat, begitu mandek, kudanya kok mandek. Enggak teriak-teriak, enggak heboh. Maka yang ngaji lagi. Ngajilah lagi, karena memang hobi. Eman-eman, mutus ngaji itu eman-eman. Ngaji lagi. Ternyata kudanya semakin hebat. Mandek lagi. Tenang lagi. Ngaji lagi. Begitu seterusnya. Akhirnya penasaran. Ada apa ini? Karena orang-orang Arab sana itu ngerti. Dan termasuk orang-orang kita Indonesia tempo dulu itu paham. Kalau hewan itu berlaku aneh pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kan begitu ya. Kalau bebek itu rodok rame ya mungkin ada pencuri, ya kan? Seperti itu. Kalau bapaknya rame lah itu mungkin ada. Ada apa, Bu? Gak bisa tidur. Bapaknya rame gak bisa tidur. Ini kalau ada kambing, ada kucing, ada kuda, bertindakannya mereka paham. Oh, ini ada sesuatu yang tidak beres. Maka dicari, apa? Dilihat di rumah, oke-oke saja. Tidak ada yang jadi masalah. Maka buka pintu, keluar dari rumah, dilihat. Jangan-jangan ada peristiwa yang rada aneh di luar rumah. Mungkin ada pencuri masuk atau apa, kan gak ngerti. Dibuka pintunya, terus lihat ke atas, kaget. Lah ternyata itu di atas ada cahaya yang luar biasa di atap rumahnya. Jadi kalau mau digayuk itu sebetulnya gampang. Kelihatan nyata cahaya itu. Ya lihat begitu ya indah tuh cahaya itu naik, dilihat terus. Kalau orang sekarang lihat, wah ini UFO ini jangan-jangan nih. Jangan-jangan UFO nih, orang sekarang kan begitu ya. Ada UFO nih. UFO tuh ya, UFO nih, makhluk planet lain nih, dari planet Mars. Mungkin mikirnya begitu. Naik ke atas, dilihatkan sama sahabat. Besoknya, sholat subuh di masjid. Lapor dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, ngapunten, badhe tanglet. Itu kalau bahasa kita ya. Masuk sahabat ngomongin gitu. Ya, nanya ini, ya Rasulullah. Semalam tuh saya baca Al-Quran, terus udah saya meringki-ringki, akhirnya saya keluar saja, kok saya lihat cahaya. Cahaya itu di atas rumah saya, terus naik ke atas, ke langit, hilang. Ada apa ya Rasulullah? Ini penampakan. Nah kira-kira yang bisa lihat siapa itu? Jawabannya adalah lanjutan hadisnya. Rasul bersabda dengan bersemangat, ya, dengan suara keras Rasul mengatakan Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair. Seakan-akan Rasul itu lagi melihat Usaid bin Hudzair lagi baca Al-Qur'an, kuda meringki-ringki, ada cahaya. Seakan-akan seperti itu. Sehingga enggak boleh diputus bacaannya sama Rasul. Lanjutkan bacaannya, ngaji terus, ayo baca, padahal ini udah subuh. Iqra ya ibn Hudzair, Iqra. Artinya kalau ngalami gitu jangan mandek, baca terus. Seandainya kamu baca terus itu, maka kamu akan, maka masyarakat akan melihat di pagi hari malaikat di lorong-lorong kota Madinah ini. Bil ma'anil hadir, malaikat akan kelihatan. Itu sakinah yang turun karena mendengarkan bacaan Al-Quranmu. Itu sakinah yang turun. Sakinah itu ketenangan, tapi ketenangan ini dibawa oleh malaikat yang bawa ketenangan. Malaikat itu turun karena mendengarkan bacaan Al-Quranmu. Sehingga kalau kamu teruskan, besok pagi masyarakat akan bisa melihat langsung malaikat di jalanan. Kini kok masih ada orang yang meragukan manusia bisa melihat malaikat. Jangan samakan manusianya dengan dirinya. Lah kalau dirinya enggak bisa lihat ya pantas. Tapi ada manusia-manusia tertentu yang dikasih Allah kemampuan untuk melihat malaikat. Dan karena kehebatan manusia itu bisa menyebabkan manusia yang lain ikut melihat. Bisa menyebabkan manusia yang lain ikut melihat. Kenapa? Karena sudah dibawa malaikat itu ke alam manusia. Yang bawa siapa? Usaid bin Hudair dengan keindahan suaranya dan dalam membaca Al-Quran. Karena itu hadirin, kalau ada orang sumpek, pengen sumpeknya hilang itu gampang. Betul atau betul? Kira-kira kalau didatangi malaikat sumpek atau senang? Tergantung yang didatangi. Dan tergantung yang mendatangi. Kalau ahli maksiat didatangi malaikat Israel ya sumpek gitu kan. Tapi kalau orang yang beriman datangi malaikat Israel enggak sumpek, seneng gitu. Ahlan wa sahlan bikum ya malaikat, tolong cepat bawa saya ke surga. Itu orang yang beriman. Lah kalau kita ya seneng tapi ojo saiki gitu kan ya. Jane ya seneng mosok enggak seneng. Kita kan beriman, seneng malaikat tapi jangan sekarang gitu. Bangunan belum jadi gitu. Nanti kalau sudah jadi itu sampingnya belum dibeli gitu kan ya. Pokoknya terus cita-cita berlanjut gitu kan. Yang panjang cita-citanya tapi fil khair dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas masih panjang. Kita pengen bangun akhirat segede-gedenya. Masa bangun akhirat sama bangun dunia kok gede ning dunia. Kita pengen akhirat jauh lebih sukses dari orang-orang yang sukses. Lah itu loh Usaid bin Hudair merdu ngaji sampai malaikat turun gitu. Sampai malaikat turun. Jadi malaikat itu senang dengarkan manusia ngaji. Lah berarti suaranya manusia itu hebat atau enggak hebat? Hebat. Berarti rohnya manusia itu kuat atau enggak kuat? Kuat. Kalau roh manusia enggak kuat, malaikat enggak akan turun gitu. Kalau suara manusia ini tidak hebat, tidak akan menyebabkan malaikat mendekat. Al-Qur'annya luar biasa, lisan yang membaca luar biasa, sehingga makhluk-makhluk yang luar biasa juga akan kumpul. Makanya tempat yang di situ dibacakan Al-Qur'an itu jadi adem, enak, tentrem, kan seperti itu. Ya, jadi enak. Nah, tergantung kita. Pilihan ada di tangan Anda, ada di tangan saya, ada di tangan kita semua. Pengen rumahnya sering dikunjungi malaikat atau cuman seminggu sekali malaikat berkunjungnya? Paham maksudnya enggak? Ngaji kok ngenteni malam Jumat? Paham maksud saya? Bagus malam Jumat baca surat Al-Kahfi sunnah. Bagus malam Jumat baca surat Yasin. Ya. Bagus. Tapi mosok ngajine ngenteni malam Jumat. Kan ya rodok kebangetan. Ya rodok kebangetan. Seharusnya kita ngaji itu setiap hari. Sehingga tiap hari malaikat masuk ke rumah kita. Karena Rasul telah bersabda, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sepi. Kuburan itu sepi atau rame? Rame. Tapi sepi. Buktinya banyak kan di kuburan yang dikubur di situ? Ya rame, tapi sepi. Yang dimaksud sepi bagaimana? Bukan dalamnya, kalau dalamnya rame. Yang dimaksud Rasul sepi itu suasana kuburan itu kan sepi. Jangan jadikan rumahmu itu serem angker seperti kuburan gitu loh. Bukan cuman sepi suaranya. Oh nyatanya rumah kita rame, suaranya rame atau gak rame? Rame, TV ya nyala, radio ya menyala. Itu kan rame itu. Kuburan itu rame atau gak rame? Ya rame. Kuburan itu kan ya di situ ada kambing, empek, ada kan? Ya, ada orang yang main sepak bola sekarang di kuburan seperti itu kan ada juga. Ternyata kuburan juga punya suara yang ramai, tapi sepi yang dimaksud apa gitu? Apa enggak ada suaranya? Bukan begitu. Sepi, angker, serem. Di luarnya itu seperti kosong, enggak ada apa-apa gitu kan? Walaupun di situ ada orang bermain, tapi sepertinya itu kosong, tidak ada apa. Tidak ada apa-apa. Jangan jadikan rumahmu seperti itu. Angker, serem, sepi. Ustaz, rumah saya rame. Iya tetap angker. Rame Ustaz, tetap serem. Kenapa? Kaken demit. Siapa? Ya awakmu kui. Wes jadi demit tapi ra kroso gitu ya. Ya kita ini udah jadi setan tapi gak kerasa gitu. Makanya kita ketemu setan ya wajar-wajar saja, biasa. Kenapa? Karena kita sejenis, gak aneh. Kalau ketemu orang yang aneh itu kan kerasa, orang asing gitu kan ya. Ya setan masuk ya biasa saja. Kenapa? Udah familiar. udah biasa. Kitanya udah kesetanan, sudah kesetanan. Lah makanya perlu disterilkan, dibersihkan, angkernya dihilangkan, seremnya disingkirkan. Caranya bagaimana? Bacakan Al-Quran, ngaji. Mau ngajinya satu juz, mau ngajinya khatam, mau ngajinya cuma dua ayat, pokoknya tiap hari baca Al-Quran, sehingga rumah itu mendapatkan nuansa ilahiyah. Malaikat yang ada di sekitarnya pun akan berdatangan. Bahkan tonggo-tonggonya ketularan. Kenapa? Ruangannya gak cukup, jadi melebar sampai ke tempat tetangga. Ya malaikatnya duduknya itu sampai melebar kemana? Kemana-mana. Karena malaikat nuroni, malaikat itu cahaya. Satu malaikat turun ke sini ya gak cukup tuh aradho. Masuk cukup? Gak cukup, malaikat itu gedenya luar biasa. Cuman malaikat itu bisa menyatukan diri. Karena cahaya bertemu cahaya tidak jadi masalah. Punden-punden su'an itu tidak jadi masalah. Pengajian seperti ini, semoga tempat ini juga seperti itu ya. Semoga tempat ini juga seperti itu. Pengajian yang seperti ini kalau ikhlas lillahi ta'ala bersih betul, insya Allah kita masuk di dalamnya. Pengennya seperti itu ya, amin. Maka orang yang bisa mendapatkan penglihatan yang benar, bukan sok gaya, wah ketok anakku, ono sing gaya ngono kuwi. Wong saya itu pernah ketemu orang itu, Habib, jenengan ini masya Allah. Wah ini ciri-ciri penipu, hati-hati. Jenengan ini luar biasa. Ini model begini ini wis genah meh ngapusi apa meh ngopo gitu. Tapi jangan sukdon, jangan ya. Luar biasa. Lu ada apa? Saya melihat ketika jenengan berjalan, puluhan ribu malaikat ada di belakang jenengan. Masya Allah. Saya langsung jenengan yang luar biasa. Lu kok ngaten? Jenengan pun sakit ningali malaikat. Allah dereng sakit. Makanya jangan mudah ditipu sama orang ngomong begitu. Wah, itu langsung awake kembede, rumangsa wah hebat nih, jangan bisa diikuti malaikat. Itu orang bodoh yang tertipu dengan kebodohan dirinya sendiri ya, model-model begitu. Lagi di apa ya? Istilahnya kalau orang apa? Didulit ya. Tik, sidik sudah langsung wah. Jangan. Jangan percaya dengan omongannya orang-orang yang ngomong, ya. Ciri-ciri orang yang omongannya enggak benar itu yang suka ngomong. Ngubar, saya tahu begini, ngerti-ngerti palsu. Ya, tong kosong berbunyi nyaring. Kalau orang yang punya isi kis meneng ya. Dipaksa-paksa kadang ya ora gelem meneng ya. Kecuali kalau yang maksa gurunya atau orang yang dia segani, baru nanti akan ngomong. Makanya jangan gampang percaya. Ini kadang nih ibu dikasih tahu sama orang pinter, katanya pinter. Wong pinter ki sapa to pinter ki? Kalau dikasih tahu sama kiai, kasih tahu sama ulama gitu ya, orang soleh, tapi yang betul soleh gitu, nah itu baru bisa dipercaya. Jangan asal orang ngomong kemudian dicekol. Kata orang pinter, suami saya itu gak beres, Bib. Lulu. Ini kata orang pinter, suami saya gak beres. Jawaban saya, kata Habib, yang gak beres orang pinter itu, dan jenengan yang dengarkan omongan orang pinter. Kenapa gak beres? Satu, menuduh orang lain gak beres tanpa adanya bukti. Yang kedua, berprasangka buruk kepada muslim yang lain. Yang ketiga, merusak rumah tangga orang dengan menimbulkan kebencian di hati istri. Ini jelas tidak beres. Makanya jangan gampang-gampang percaya sama orang pinter. Kata orang pinter, saya dibuat orang. Ya, sengar gawe awakmu sapa? Ya harus digawes kayak ngono. Dibuat orang itu. Saya dibuat orang. Orang pinternya siapa? Nanti suruh berobat sama orang itu lagi kan? Jadi kamu harus begini-begini, maharnya sekian. Ujung-ujungnya duit. Na'udzubillah min dzalik. Loh, saya ini ahlu sunnah wal jamaah. Tapi harus ngomongkan yang benar. Kadang-kadang ahlu sunnah wal jamaah ini di... apa ya? Disamakan gitu dengan oknum-oknum yang gak beres tadi itu. Kita gak begitu, kita bukannya begitu. Kita ngasih doa, ya pakai doa. Ya bacakan surat Al-Fatihah atau bacakan Al-Quran. Kasih air, yaitu sunnah Nabi. Ya dikasih air, Nabi suka mercik-mercikin air kepada para sahabat. Habis wudhu, sunnah Nabi. Karena Nabi membenarkan sahabat meruqyah seorang kafir dengan bacakan surat Al-Fatihah. Itu nanti episode tafsir Al-Fatihah akan saya jelaskan. Kok tegang semua, kenapa ini? Emangnya saya rada menyeramkan malam hari ini? Bu, Kok tegang kenapa, Bu? Hening ya. Majelis ini hening, subhanallah. Keheningan itu katanya tanda sakinah, ketenangan. Nah, ketenangan itu tanda turunnya malah malaikat. Ya jenengan alhamdulillah udah ngobrol sama saya 40 menit. Ya, udah 40 menit. Nyantai saja. Pokoknya nanti jam 10 berakhir. Setuju? Sebelum dilanjutkan, monggo diunjuk, Rin. Maksud saya itu saya mau minum. Tiap Jumat sudah dikasih tahu, passwordnya masih lupa terus. Alhamdulillah. Jadi jangan gampang percaya sama orang-orang yang suka ngomong ya. Lihat ini, lihat ini, lihat itu, bisa begini, bisa begitu. Gak mudah orang sampai maqam itu tidak mudah. Ngapunten. Jenengan lihat yang nyata, nyata, lihat yang nyata. Lihat ke kanan ini bisa enggak kalau enggak noleh kanan? Enggak. Lihat ke kiri bisa enggak kan enggak noleh kiri? Enggak. Lihat ke belakang bisa enggak tanpa noleh ke belakang? Enggak, baru yang nyata aja terbatas ke depan, kanan kiri dikit. Gitu kan ya? Kanan pol enggak bisa, kiri pol enggak? Enggak bisa. Lah apalagi lihat yang enggak kasat mata, yang tidak kelihatan mata, yang enggak kelihatan mata telanjang itu banyak. Kita butuh mikroskop untuk lihat bakteri, betul kan? Bakteri itu aja jadi ya benda nyata tapi tidak kelihatan. Karena apa? Mata kita ini terlampau terbatas dan Allah batasi mata kita itu ada hikmahnya. Makanya teman-teman saya, jangan bergaya pengen bisa lihat. Aku pengen roh jin, ya Allah. Aku ingin dongo, Gusti, tolong. Saya enggak pengen lihat jin. Moh aku lihat jin. Kenapa? Mumet. Nyawang menungso wis mumet, samene nyawang jin. Minta ya Allah, udah enggak mau lihat yang aneh-aneh gitu. Kalau lihat pengennya lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu loh. Minta kok lihat jin, lihat itu minta lihat Rasulullah Sallallahu minta lihat Nabi Yusuf, minta lihat Nabi Isa, minta lihat Nabi Ibrahim, minta lihat Anbiya wal Mursalin, minta lihat para Aulia wa Salihin. Jaluk nonton kok nonton jin, ya Allah. Paham lah. Ada enggak yang model begitu? Banyak kan? Jadi wirid, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab kita ansing metu apa gitu, subhanallah. Lah kok subhanallah, subhanallah ngeteni sing metu apa maksudnya itu kisah apa itu? Aladin tuh ya, gosok gitu. Keluar tuh ya. Oh subhanallah, subhanallah kok ngeteni sing metu. Ini udah niatnya tidak benar, niatnya salah. Ya jadinya nanti salah. Metu tenang. Tung. Wah metu ya. Mbah itu setan dari mana kan bisa aja keluar. Nabi Adam di surga, misal surga percontohan saja setan bisa masuk, bisa goda. Wah apalagi om menung so meng ilmu randuwe, ilmu sholat ya pas-pasan, ya kan ilmu wudhu ya pas-pasan. Wah sudah pokoknya pengen lah udah Allah Allah Allah gitu ya. Bagus zikirnya bagus tapi niatnya salah. Zikir itu niatnya lillahi ta'ala untuk dekat sama Allah. Justru munculnya apapun itu entah tokek yang muncul, entah kadal yang muncul. Entah itu yang muncul jin, entah itu yang muncul malaikat, sebetulnya itu ujian. Sebetulnya itu ujian gitu. Kamu masih ingat sama Allah atau mudah tergoda sama yang lain? Nah, orang-orang beriman enggak? Terus contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ada orang-orang yang enggak suka sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani enggak jadi masalah. Wong yang enggak suka sama Kanjeng Nabi ya banyak. Jadi kalau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani enggak disukai orang itu beliau ya ya wajar no. Aku ora disenengi wong biasa. Ya wali enggak disukai manusia itu biasa. Karena wali enggak butuh disukai manusia. Terus ada manusia enggak percaya wali, biasa. Kenapa? Oh, wali enggak butuh kepercayaan manusia. Kitanya saja kadang yang heboh toh ya. Ora percaya kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani is ben. Ya, sing rugi awake dia sendiri yang rugi lah awakmu ora rugi toh ya udah. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Beliau ketika berjalan di hutan belantara yang sangat lebat di malam yang gelap gulita, tiba-tiba hutan belantara itu jadi terang benderang yang luar biasa seperti bak di siang hari. Tiba-tiba ada suara mengatakan, wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah. Semua yang haram mulai hari ini halal untukmu. Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, hutan belantara, gelap gulita, ya, malam, tidak ada siapa-siapa di sana, jadi terang benderang seperti siang hari. Kira-kira itu banyak manusia mengalami seperti itu atau langka itu? Langka kan? Ya, mirip-mirip Nabi Musa ketika di Bukit Tur Sina gitu kan? Tiba-tiba ada datangi api, tiba aku adalah Allah gitu. Tapi itu betul wahyu Allah memang. Ya, Allah bertajalli. Lah kalau ini enggak, kenapa enggak? Taunya pakai ilmu. Taunya pakai ilmu, makanya orang harus kuat ilmu syariatnya. Kalau ilmu syariatnya enggak kuat nanti tertipu oleh iblis. Ilmu syariatnya harus kuat. Maka langsung ambil batu ikhlaq ya la'in. Terkutuk kamu, nyingkir gitu ya. Padak dus. Jadi peteng meneh. Gelap. Terus iblis mengatakan, "Loh, awakmu kok roh, aku iblis. Kamu kok tahu kalau saya iblis? Ini udah ribuan ahli ibadah saya goda begini terpeleset. Terpeleset, percaya. Kamu kok tahu saya iblis?" Sepele aja. Oh, pelajaran dasar tauhid itu. Yang haram itu enggak mungkin pernah jadi halal untuk siapapun. Yang haram itu tetap haram, enggak mungkin jadi halal. Ya haram ya haram. Nah, ini kok kamu bilang semua yang haram jadi halal buat saya, yang genah awakmu iblis. Yang genah awakmu iblis. Nah, ini ada ibu-ibu sekarang yang niru iblis. Ada juga bapak-bapak yang niru iblis. Oh, enggak apa-apa, halal-halal, kepepet tuh. Enggak apa-apa, halal-halal. Mohon maaf ya, Pak ya. Mohon maaf. Ngapunten. Saya tuh sering dapat laporan dari ibu-ibu, mohon maaf ini yang dengar biar nyampaikan yang lain. Banyak ibu-ibu itu yang diperkosa sama suaminya. Paham maksud saya, Bu? Diperkosa bagaimana? Jelas orang haid kan tidak boleh berhubungan dengan suami kan ya? Tapi ini si suami meksa, namanya istrinya itu haid gitu ya, dipaksa untuk berhubungan intim dengan sang suami. Kan sama saja diperkosa. Haram itu enggak boleh. Kepepet tok, Bit. Ngawurmu. Kepepet. Sabar gitu ya. Kepepet ini terus pakai dalil kepepet sing haram jadi halal ya reneng. Ila yaumil qiyamah al kepepet itu tidak menyebabkan yang harammu jadi halal, enggak ada. Lebih itu katanya kalau orang dalam keadaan darurat di tengah padang Sahara yang ada cuman pasir, mau mati enggak ada makanan, ketemu babi, babinya dimakan, itu halal. Sing ngomong sapa? Lah itu salah, bukan halal. Gimana? Entuk tapi ora halal. Maksudnya babi ya haram dimakan boleh, tapi cuman sak puluk ben tetep urip. Aja babine siji utawa mbok entekno. Kuwi golek wareg jenenge. Bukan nyambungnya nyawa, itu cari wareg gitu kan, cari wareg. Itu ya haram. Yang sedikit itu pun haram tapi dia tidak berdosa. Dosanya dicabut oleh Allah gitu. Karena memang mempertahankan nyawa itu sebuah kewajiban. Ngempet nafsu itu kewajiban. Melampiaskan nafsu bukan pada tempatnya itu suatu yang diharamkan. Itu ada satu orang kan. Yo pinter tapi bodoh. Bodoh tapi pinter. Kenapa? Lah karena dia enggak pernah mau cari guru. Takut zina. Oh, zina dosanya besar. Ini kalau enggak salah di Sragen terjadi, ini belum lama ini. Di Sragen. Dengar-dengar saya dari waktu saya ceramah di Sragen. Ya semoga tidak terjadi di kampung jenengan. Iya. Ini karena ngempet zina, enggak berani zina. Dosa tahu. Nikah juga belum dapat jodoh. Enggak kuat, lah punyanya kambing. Dia hubungan intim sama kambing gitu. Zaman dulu dia. Itu kan dosanya luar biasa. Itu saya baca di hadis. Lah kok saya ceramah di Sragen ada warga Sragen yang cerita, di sini ada bib itu bib yang apa namanya menyetubuhi kerbau atau sapi tetangganya kalau misalnya. Ya, coba nanti warga Sragen ini apa namanya konfirmasi itu di daerah mana itu. Lah saya lihat berita di televisi, ya di televisi di Amerika atau di mana itu ya. Di Amerika di mana? Itu kerbau atau sapi juga ya. Ternyata disetubuhi oleh tetangganya. Coba bayangkan, ini manusia atau kerbau? Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada dalilnya kepepet. Lah anak muda nih sok ngeladrah. daripada zina lebih baik saya onani, haram, ngerti apa ora? Enggak ada. Enggak ada judul daripada lebih baik, enggak ada. Daripada zina, nikahlah. Ya. Belum boleh sama orang tua saya, Bib. Ya, peksonen. Ya pinter-pinter ya anak, maksa wong tua. Maksa sing halus itu kan, ngerengek-ngerengek tiap hari. Mbok tulung, mbok rabekno, mbok please, mbok. Wah, marani tanggane, mbokku tulung kon rabekno awak aku. Mesti lah izin terus dirabekno. Ya kan gitu. Ya pakai cara yang halus gitu ya, jangan kasar. Ini loh. Ini kok bablas sampai sini gara-gara apa tadi ini? Hah? Lah ya kok kepepet tadi cerita apa ini? Oh, masalah penglihatan tadi ya, melihat. Makanya jangan gampang-gampang percaya sama orang yang bisa melihat kecuali para aulia wassalihin. Karena Rasulullah bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Hati-hati kamu, jangan gegabah, jangan sembrono dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis disebutkan, hadis qudsi, kalau orang yang mengamalkan aku wajibkan, kemudian dia menjalankan nawafil, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengan itu dia mendengarnya, menjadi penglihatan yang dengan itu dia melihat, menjadi tangan yang dengan itu dia memegang, menjadi lisan dengan itu dia berbicara, menjadi kaki dengan itu dia berjalan. Makna hadis seperti itu. Lah kalau ada manusia udah penglihatannya melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berbicara dengan lisan yang diberi kekuatan oleh Allah, berjalan dengan kaki yang udah diberi kekuatan oleh Allah, tangan juga begitu. Lah ini manusia biasa atau manusia luar biasa? Manusia luar biasa. Jadinya seperti Khalifah Umar Ibn Khattab. Lihat betulan. Bagaimana Khalifah Umar Ibn Khattab khutbah Jum'at teriak-teriak, "Ya Syariah, Syariah, Jabal, Jabal, Ya Syariah, Jabal." Sahabat dia bingung. Lawang Syariah itu lagi pasukan perang lagi berangkat ke medan laga, jaraknya 500 kilo lebih. Sayyidina Umar Ibn Khattab kok khutbah Jum'at teriak-teriak, "Oh Syariah, Jabal, Gunung." Misal gitu ya. Ini Mas Edwin ini ada di Bandung gitu ya. Semua teman di Raudhah ngerti Mas Edwin lagi di Bandung. Saya ceramah di sini tiba-tiba ngomong, "Edwin, Edwin, ayo minggir, Edwin minggir." Aku dianggap sarap toh ya. Bibi kesurupan apa piye ya? Ya. Dianggap begitu kan? Nah ini Sayyidina Umar bin Khattab teriak-teriak begitu khutbah Jumat. Sahabat enggak berani nanya, ta'adduban karena beradab, enggak berani nanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab karena yakin pasti enggak mungkin salah. Satu bulan kemudian kurang lebih pasukan itu balik, maka baru nanya sama pasukannya, "Jumat-jumat biyen sasi sing ndek iki lho. Ki Khalifah Umar kok khotbah bengak-bengok teriak-teriak, Syariah, semangat sekali, gunung munggah gunung, ayo munggah gunung." Seperti itu ada apa? Oh, kami perang wi kepepet terus terdesak mundur, meh kalah. Lah kok krungu suarane Sayyidina Umar, "Eh, pasukan naik gunung, pasukan naik gunung, pasukan naik gunung." Wah, akhirnya kami semua naik gunung. Berkat naik gunung itu menang. Nah itu kan luar biasa. Bukan cuma bisa lihat, tapi menyampaikan suaranya jarak 500 kilo. Mengomando pasukan. Itu Khalifah Umar bin Khattab. Ini model sing nontok beneran. Gitu. Paham? Lihat. Lihat betulan. Lah orangnya bagaimana? Ya silakan dilihat sejarah hidup Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Mau Khalifah Umar bin Khattab itu terjadi gempa bumi di kota Madinah. Karena sopan santunnya pada tanah Madinah, di situ ada Nabi Muhammad SAW, beliau itu keluar dulu dari perbatasan kota Madinah, keluar dikit, ambil pecutnya, megang pecutnya, tanah itu padang pasir itu dipecut. Coba kalau saya yang begitu, jangan anggap saya sarap juga atau mosok lemah dipecut, ya pipi neko-neko gitu kan. Nah sahabatnya Nabi nyatanya begitu, tidak, "Ya Allah hentikan gempa bumi," enggak begitu. Tapi buminya ini yang goyang, ini dipecut. Ini Khalifah Umar bin Khattab. Ini tauhidnya begini. Pecut. Tes. Hei, mandek. Oh, coba terus. Aku Umar. Wah, mandek. Coba jenengan yang mecut. Tambah dadi. Wah, ya. Wah, tambah banter. Jadi 12 skala Richter. Terus kemudian jadi apa namanya tsunami itu kan. Kacau itu. Lah ini coba lihat ini. Ini manusia yang luar biasa. Sayyidina Usaid bin Khudair begitu bisa lihat malaikat turun itu kelihatan. Nah kalau sahabat bisa, berarti manusia di zaman kapanpun akan bisa. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya syarat dan ketentuan berlaku. Baik menawa suatu saat Dr. Irman Sang ngerti-ngerti iso kan ya Allah walam. Ya toh? Nanti kalau pas gitu dokter Masa tolong saya ditelepon dulu ya, tak parani nih ya, nunut. Loh, kita kan kadang-kadang orang-orang sholat dulu gitu. Kalau pas lagi dapat suatu tuh teman-temannya dipanggil, gitu, pasti ono-ono gitu. Ya, ada seperti itu. Oh, ada yang mimpi, dapat berita dari Rasul dan lain sebagainya. Itu kan juga bagian dari melihat ada dalam nyata, ada dalam mimpi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ini dengar begini remen apa mboten nih? Enggak apa-apa ya. Gaduh-gaduh dikit ya. Memang gayanya Ar-Raudhah ini ya begini nih. Ya gayanya seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Ini contoh, satu contoh yang tertulis. Pertanyaan saya, lah sahabat Nabi itu jumlahnya berapa? Hajjatul Wada kalau saya enggak salah 120.000 itu yang ikut haji bareng bersama Rasulullah SAW. Nah, sahabat Nabi itu yang hidup bersama Nabi loh. Kan turah-turah. Lah mosok yang dapat keistimewaan cuma Usaid bin Hudair, yang dapat ya turah-turah. Setiap sahabat itu ashabikan nujum. Sahabatku seperti bintang-bintang yang di langit. Siapapun yang kalian ambil sebagai bintang penunjuk, maka cukup. Satu diambil cukup. Artinya setiap sahabat itu luar biasa. Setiap sahabat itu di atasnya semua wali. Setiap sahabat itu punya karomah tersendiri. Masalahnya yang nyatet itu tidak banyak. Yang membukukan tidak banyak. Dan yang mau cerita juga tidak banyak. Alhamdulillah masih ada Ustaz bin Hudair yang mau cerita gitu. Nah, setelah Nabi wafat kan mungkin pada gak mau cerita. Sedikit yang cerita sama temennya. Mungkin cuma sama keluarganya. Sama karibnya. Seiring perjalanan waktu, kisah-kisah itu ada yang masih terbuka, ada yang sudah hilang. Perpustakaan di Baghdad waktu dulu perang. Sebelum perang Irak, Amerika itu belum. Sebelum itu dulu udah dihancurkan. Buku-buku dibuang ke sungai. Sebagian diambil ke barat. Itu informasi, ilmu pengetahuan Islam, baik itu hadis dan sebagainya, banyak yang hilang. Jadi mungkin kita perlu ke Amerika cari perpustakaan. Mungkin ada itu kitab-kitab lama yang dibawa ke Amerika atau dibawa ke London, kemana perlu cari. Ya, makanya jangan mengatakan ini enggak ada dalilnya, ini enggak ada hadisnya. Awakmu mungkin urung nemu gitu loh. Awakmu mungkin urung nemu. Jangan dianggap ini enggak ada gitu. Enggak. Jangan dianggap tidak ada. Sebab sahabat itu luar biasa jumlah dan banyaknya. Nah, ini salah satu contoh Usaid bin Hudair seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Wah, anaknya Abi Jahal ya, Ikrimah bin Abi Jahal, seperti yang saya ceritakan kemarin. Bagaimana megang mushaf bisa nangis terus mabut loh. Coba kalau kita megang mushaf bagaimana? Biasa wae. Ya biasa, enggak ada rasanya gitu ya, enggak ada rasanya. Loh, sahabat tuh megangnya aja udah semabut gitu. Semabut. Ini kan luar biasa. Kalau sekarang ada orang begitu dianggap orang ini stres. Stres. Tidak stres. Kakek pikiran. Dianggap begitu. Karena zamannya sangat berbeda dan manusianya sangat berbeda. Lah yang perlu kita munculkan ya manusia-manusia yang seperti ini. Kita jadi seperti itu. Teman-teman kita jadi seperti itu. Keluarga kita jadi seperti itu. Itu yang kita inginkan. Mencetak manusia-manusia yang luar biasa. Pengen gitu loh sebelum meninggal ngerasake gitu. Yang ngerasakan apa? Merasakan makrifah, kenal sama Allah gitu. Dekat sama Allah, ngerti yang dimengerti oleh para sahabat. Mereka itu telah mengerti surga sebelum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita dikasih tahu surga, dijelaslah ya gak mudeng-mudeng ya gak pengen gitu. Biasa-biasa saja. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Itu satu. Jam itu terus berjalan soalnya waktunya ya. Yang kedua, saya pengen cerita di masa tabi'in. Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Seorang tabi'in yang luar biasa. Muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hasan Al-Basri itu muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ada satu orang ke masjid. Nah, biasanya ke masjid itu habis azan. Kebiasaan Timur Tengah tempo dulu itu masjid tidak dibuka kecuali kalau setelah azan. Azan subuh baru dibuka. Muadzin azan, terus masjid baru dibuka. Demi keamanan dan kesucian masjid. Karena mungkin nanti ada anjing yang tato berkeliaran masuk ke dalam masjid. Ada orang yang masuk masjid nanti kemudian berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan di sana. Sering loh orang masuk masjid berbuat yang tidak menyenangkan. Uning masjid kok telepon yang-yangan kok akeh. Mojok sepi masjid. Halo yang, kamu lagi di mana? Ayo ada apa enggak ada? Lu ngaku wong ya. Ya gitu. Halo yang, kamu lagi di mana? Aku lagi di masjid yang. Yang-yangan pakai kata aku lagi di masjid yang. Tolong doakan aku ya. Ada enggak itu? Ada enggak? Nah ini termasuk orang tergoda setan tapi enggak sadar. Na'udzubillah min dzalik. Banyaklah yang begitu-begitu banyak. Makanya masjid itu dikunci di waktu-waktu tertentu. Nah ini sebelum azan subuh. Ada satu orang yang berangkat ke masjid. Biasanya berangkatnya setelah azan subuh. Nah ini kok rodok pengen ngawali. Nah pintu masjid kan belum dibuka. Tapi dia kaget. Kok suara amin, amin, amin. Masjidnya rame. Amin. Gemuruh. Ribuan suara amin. Dengarin ki. Masjidnya kok kuncinan suaranya rame. Wah ini imamnya punya acara sama orang-orang khusus kelihatannya. Karena imamnya Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Selesai aminnya. Terus azan subuh. Habis itu masjid dibuka. Lah yang buka sini Hasan Al-Basri sendiri dibuka. Lah dia masuk kaget. Pelongah-pelongo. Kok kotong masjidnya. Lah mesti ngamini doneng di. Yang ngamini di kemana semua. Kok masjidnya kok kosong. Masuk. Ya gak berani ngomong dulu. Gak berani ngomong. Ki mau aku kerungon-kerungonan apa nyatenan. Oh, ya. Tiwas engkau ngomong kok dianggap kerungon-kerungonan. Gak ingin-ingin awakku dewe kan ya. Dia mikir. Sholat subuh, dikir, wirid. Selepas orang pulang semua. Akhirnya nanya. Gak kuat. Sayyidina Hasan Al-Basri. Mau nanya. Nanya apa? Tadi saya datang itu sebelum azan. Tapi kan masjid masih dikunci. Tadi saya tuh dengar jenengan baca doa. Terus senyami ini kok akeh men. Lah waktu saya masuk masjid pintu dibuka masuk kok sepi. Kosong enggak ada siapa-siapa. Sebetulnya ada apa toh? Sayyidina Hasan Basri terus ngomong. Ya, tadi saya tuh khataman. Tadi sebelum subuh saya khataman Al-Qur'an. Kalau saya lagi khataman biasa, itu cincin yang dulu syahadat sama Rasul, anak turunnya tuh pada ikut kesini, ikut ngamini doa khatam Quran saya. Jadi jenengan kalau pas khataman Quran gak ada orang yang ikut, jangan khawatir. Banyak jin kok di samping jenengan. Jadi bukan cuman malaikat, jin juga senang mendengarkan Al-Quran. Ini bahkan jin nasibin, jin-jin yang luar biasa yang dulu kakeknya itu atau sebagian dari jin itu dulu langsung ketemu Kanjeng Nabi syahadatnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang kakeknya memang kalau dilihat nasab jinnya ini niat nasabnya dilihat nasabnya memang kakeknya dulu masuk Islamnya gara-gara dengar Rasul baca Al-Qur'an. Jadi anak turunnya ya senang dengar dibacakan Al-Qur'an. Memang itu apa namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya berlaku juga di kalangan jin. Bukan cuma di kalangan manusia, berlaku juga di kalangan jin. Jadi ada pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Lah teman-teman saya ini rodok geladrah ditambahi, kecuali kalau dibawa codot. Masih bisa dalil, kecuali dibawa codot jadi jauh gitu ya. Itu anak orang kaya bapaknya katanya itu termasuk buah yang dibawa codot. Na'udzubillah min dzalik. Masuk kita termasuk yang dibawa codot gitu ya. Ya kalau dibawa codot ke tempat yang baik enggak jadi masalah. Kalau jadi welek itu kan na'udzubillah min. Menzalik, jin mendengarkan Al-Quran. Lah jin-jin yang hafal Al-Quran itu juga banyak. Makanya kadang ada orang kesurupan. Tapi kesurupan jin yang baik. Ya kesurupan jin yang baik. Tapi ya jangan-jangan ngaku kesurupan. Dosa ngapusi wong awakmu. Ya. Atau apa namanya merasakan dirinya seperti orang kesurupan. Dirasa-rasake. Jadi orang kesurupan. Tapi krosone kesurupan itu bisa demikian. Jangan. Ya. Wah, kesurupan itu enggak bagus. Ya, apapun dalilnya kesurupan tidak bagus. Ada satu orang yang soleh, singkat cerita saja, itu ceritanya panjang ya. Dimintai tolong untuk membebaskan seorang calon mempelai wanita kesurupan. Bisa jenengan bayangkan, Bu, jenengan besok mantu malamnya putri jenengan kesurupan. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga nggih mboten dipuji. Kira-kira kalau begitu bingung atau enggak bingung, Bu? Besok ini diakad nikahkan kok bengi kok kesurupan. Geger tuh ya. Dipanggilkan tonggo-tonggonya yang pintar. Nyerah semua. Akhirnya ibu ini keluar. Teriak-teriak, tolong, tolong. Nah ini ada satu orang soleh yang lewat. Ada apa, Bu? Tolong anak saya. Anak jenengan kenapa? Kesurupan. Kesurupan. Oh, yaudah. Saya ya rodok-rodok bisa, Bu. Ya ini orang soleh gak ngaku-ngaku. Tapi karena memang diminta ya, darurat. Maka boleh menunjukkan ilmunya, boleh. Memang kalau orang itu punya ilmu dalam kondisi darurat, dia ngomong, oh saya gak bisa, saya gak pantas. Oh, jangan kuwi. Wong meh mati kok, saya gak bisa, saya gak pantas. Anak kiai ini kelelep, anak kiai ini kelelep biur, kelelep raiso ngelangi. Kiainya ada isa renang, nyuruh santrinya. Tolong kamu jebur, tolong anak saya. Laki anaknya wedok. Anak kiainya wedok. Meh mati. Tolong kamu jebur, tolong anak saya gak bisa renang. Lorani mengatakan, ampunten yai, kula mboten patut, mboten pantas. Ini gua blok gitu. Loh, dia punya ilmu bisa nolong kok, biarkan orang lain mah mati. Itu kan namanya salam. Oh maaf, saya enggak pantas. Atau ada orang mau ngoperasi seorang Habib gitulah. Oh, dokternya ini pecinta Habib. Wah, ngapunten apa namanya Habib? Saya enggak berani. Apa namanya bedah-bedah jenengan? Enggak berani Habib. Ini melukain jenengan, ini gendeng wong ini kan. Ya masa enggak berani bedah, ini mati ini. Ini harus operasi jantung kok tidak berani, Bu? Bedah ini salah itu. Memang kalau orang punya ilmu, ya dia harus menunjukkan ilmunya di saat dibutuhkan. Jangan mengatakan mboten kula mboten patut kula mboten pas. Ya, pas njenengan ya. Nah, aku iso ya tak operasi dhewe awakku kan begitu. Nah, saya bisa ya tak ngelangi dhewe nulung anakku. Ini kalau memang enggak bisa ya minta tolong sama orang yang bisa ya nolong. Jangan bergaya, oh, saya enggak pantas itu. Ini orang solehnya yang ngomong. Saya bisa. Berangkat. Dijak ngomong jinnya. Diwacak ke ayat kursi. Ditirok ke. Allahu la ilaha illallah. Oh, lumayan ke. Apa ayat kursi. Mungkin tahu melu pengajian. Mungkin. Krungu-krungu. Akhirnya jinnya dibacakan wirid. Wirid yang panjang. Wiridnya wali-wali. Jinnya hafal. Hafal jinnya ini. Orang soalnya bingung tuh ya. Kok bisa nirok ke KB? Bacakan doa-doa untuk ruqyah ngusir jin. Ruqyah, hadis-hadis dari Nabi untuk ngusir jin. Mau Al-Fatihah, ayat kursi, apapun dibacakan jinnya nirokan. Ayo, ahli ruqyah mana mau datangkan lagi? Ya, terus jinnya ngomong, es kang-kang, mandekoh. Kalau bahasa kita, kang, mandekoh. Wes, percuma. Awakmu mau jauh terus percuma. Lalu ngapa? Aku ki apal Al-Quran. Aku ki muridnya Ali bin Abi Thalib. Saya ini jin yang merguru langsung pada Ali bin Abi Thalib. Saya jin tua. Jin itu kan umurnya, jin kan panjang-panjang ya. Panjang-panjang. Ini kejadian ya memang tempo dulu ya. Sekitar tahun 400-an. Tempo dulu. Saya ini berguru pada Ali bin Abi Thalib. Nah ini orang solehnya terus ngomong. Berarti awakmu muslim. Oh iya. Muslim. Lah kok kamu ganggu muslimah? Pantes ini dibedo pantes. Kurang ajar. Ini pantes, didolimi pantes. Karena dia mendolimi saya. Lah kok iso? Lah wong saya itu sholat jamaah gak pernah telat. Tadi telat gara-gara dia. Lah kok bisa? Lah dia itu buang najis sembarangan. Saya udah pakai baju yang bagus. Jin ya dandan ini masjidnya. Ternyata jin itu kalau ke masjid juga dandan. Karena perintah Allah itu berlaku untuk jin dan manusia. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap kali kalian sholat, pakai pakaian yang terbaik. Ya jin ya dandan. Saya dandan. Berangkat ke masjid mau sholat jamaah. Sama wali Allah itu yang tadi kamu datangi. Saya itu gak pernah telat. Seumur-umur saya jadi jin. Jadi muridnya wali itu gak pernah telat sholat berjamaah. Walinya itu berdiri. Saya udah di belakangnya. Jadi Allahu Akbar ya saya bareng. Tadi itu saya telat, walinya Allahu Akbar, saya belum di belakangnya. Mong telat Allahu Akbar tok. Nesu nih jinnya nesu. Kok bisa kamu bilang gara-gara dia? Lah saya udah ganti rapi lah, dia buang najis bukan pada tempatnya sembarangan, akhirnya baju saya kena najisnya. Jadi saya harus ganti lagi. Padahal jin bergerak dengan kecepatan cahaya. Ganti nih jin be ya. Jin ganti, oh saya orang moni, oh jin ganti. Ya jin ra ganti ora tahu, jin ganti ya aja nganti gitu kan. Ganti cepat. Nah kamu kenapa? Ya saya ini cinta sama wali yang imami itu. Jadi gara-gara perempuan ini saya terlambat. Ini saya denda dia. Akhirnya orang soleh ini ngomong. Ya wes ini wae. Gue tresno karo wali ini gue. Tresno. Cinta, cinta. Kumohon demi cintamu padanya. Metuo, tulung. Oh, kalau kamu minta saya keluar demi cintaku padanya. Apapun akan kulakukan untuk dirinya. Metu. Dibacakan Al-Quran gak keluar. Ternyata dengan dialog selesai. Kenapa? Karena ini bacaan-bacaan itu hanya berlaku untuk orang yang buruk gitu loh. Untuk orang yang buruk. Kalau orang yang gak buruk yang gak berlaku. Wah, pantas. Oh. Malaikatnya yang ngomong. Oh, pantas. Ini yang terlalu ngodo. Ini pantas ini ya. Makanya orang yang kesurupan itu juga dilihat. Yang nyurupi sopo, yang disurupi sopo. Orang tahu sholat, kesurupan ya pantas. Sobone yang nisor ringin, kesurupan pantas. Lihat golek-golek kan ya, golek. Kuburan sepi, ya sepi, pikiran kotong, gitu ya ngelamun. Gitu. Ngelamun, sing dilamun ke aneh, ah? Aneh. Kesurupan ya pantas. Gitu. Nah, sing disurupi sopo, sing nyurupi sopo. Nah ini, ada jin-jin yang hafal Al-Quran. Nah kalau dilihat begitu, jin yo seneng Al-Quran. Menungso yo seneng Al-Quran. Malaikat yo seneng Al-Quran. Nah kalau kita enggak seneng Al-Quran, masuk golongan yang mana ini? Ternyata kuda juga suka mendengarkan Al-Quran. Kambing suka gitu. Jadi hewan-hewan suka. Buktinya, lah itu coba dibuktikan. Mesti dona kok dalilnya mana? Ini model-model menungso ora beres. Kabeh takok dalilnya. Hewan-hewan suka mendengarkan Al-Quran. Hewan-hewan itu suka mendengarkan kalamullah. Suka mendengarkan kalamullah. Baca sejarah Nabi Dawud alaihissalam. Kalau Nabi Dawud alaihissalam membaca Zabur. Zaburnya, maka burung-burung itu akan berhenti terbang. Hewan-hewan dari hutan keluar semua ikut mendengarkan bacaannya Nabi Dawud alaihissalam. Karena suaranya merdu. Jadi nek wong suarane enak ngaji iki sing teko ya macam-macam. Anak suaranya rapi enak lambu, ya. Yang suaranya enak itu yang datang macam-macam mendengarkan. Nah kalau sampai kita di ngajek ke yora senang, kon ngaji yora senang. Jadi baca yang enggak suka, mendengarkan juga tidak suka. Lah kita ini masuk golongan yang mana? Cuman satu, yang tidak suka diperdengarkan dan tidak suka membaca Al-Quran, iblis dan setan. Beserta anak turunannya. Ya buyut-buyutnya. Itu enggak suka mendengar bacaan Al-Quran. Jelas? Nah nanti insya Allah. Jumat depan. Kita udah masuk tafsir surat Al-Fatihah. Insya Allah seperti itu. Nah hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran. Sebagaimana yang tadi disebutkan, malaikat kumpul, makhluk Allah yang lain, jin juga kumpul. Di samping itu ada makhluk Allah yang lain, bukan manusia, bukan jin juga kumpul. Dan satu lagi, rohnya orang-orang yang soleh juga kumpul. Roh orang soleh yang mana? Karena ada roh yang boleh jalan-jalan, ada roh yang gak boleh jalan-jalan, ada roh yang dipenjara disiksa. Lah roh yang disiksa, roh yang jelek. Lah roh yang baik, itu ada yang jalan-jalannya bisa jauh, ada yang jalan-jalan terbatas. Tergantung sangu masing-masing. Yang dulu hidupnya di dunia ini memang luar biasa amalnya, maka rohnya bisa jalan-jalan kemana? Kemana-mana. Dan kalau roh itu jalan-jalan, jalan-jalannya ke tempat yang seperti ini. Karena ini taman surga. Roh datang ke situ, ikut ngaji, dengarkan bacaan Al-Quran. Itu didengarkan betul sama rohnya orang-orang yang soleh. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, tempat di mana kita baca itu berubah. Gitu. Tempat yang kita bacakan Al-Quran baru berubah. Makanya orang-orang soleh menganjurkan kalau pindah rumah khatamno Al-Quran. Kan begitu. Nanti ada yang nanya, Habib, ya itu bid'ah. Kenapa? Nabi gak pernah ngomong, awakmu yang pindah rumah khatamno Al-Quran. Gak ada hadisnya. Nabi tidak menyebutkan hadis yang berkata kalau pindah rumah baca Al-Quran, mengkhususkan baca Al-Quran untuk pindah rumah. Bid'ah gitu. Ben, setimbang mumet debat kan gak boleh ya. Orang Islam itu sama Rasul gak boleh berdebat sebetulnya. Kalau kamu benar dan kamu diam, ya benar kamu diam, itu untuk swargo. Salah yo meneng, yo entuk swargo. Lah sing ra entuk swargo sing ngeyelan. Bu jangan tersinggung, Bu ya. Saya bilang ngeyelan tuh Pak Dokter, ibu-ibu rada mesem-mesem gitu. Ya, ngeyelan. Lah terus gimana, Bib? Pokoknya kalau yang mau menganggap bid'ah, yang monggo kersa silakan anggap bid'ah, enggak usah pindah rumah, enggak usah ngaji gitu aja. Ya kan? Nah kalau yang kita-kita ini pokoknya pindah rumah ya khataman Quran, ya yasinan, ya manakiban, ya maulidan, ya solawatan. Artinya apa? Rasul gak mau rumah saya sepi. Makanya sejak kali pertama pindah rumah ya tak rame ke langsung kan ngono. Nah kalau tiap hari disuruh meramaikan dengan qiraatul Quran, tiap hari disuruh meramaikan dengan zikir, meramaikan dengan baca apa namanya solawat, meramaikan dengan solat, maka di hari pertamanya itu pastinya kan lebih utama. Karena semua itu diawali dengan yang pertama. Makanya ibu-ibu kalau pindah rumah, lakukan itu. Jangan pindah rumah tambah manggil dangdutan. Enggak, obib lah ya, TV ini diurupkan dangdutan terus. Bukan apa namanya, bukan baca Al-Quran atau yang sejenisnya. Ini yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Ada pengumuman dari saya, itu jam 10 kurang 10. Ampunten ya, waktunya habis. Bu, jenengan itu diemnya diem nerimo apa? Ngantuk apa? Hah? Ada ngantuk kan? Ada yang ngantuk, apalagi diemnya? Liar-liar. Tapi ilmunya masuk atau enggak masuk tadi nih? Masuk. Jadi pengen ngaji atau enggak pengen ngaji? Pengen ngaji. Pengen ngaji atau dingajikan? Oh, pengen ngaji berarti enggak ngantuk atau melek itu ya. Ya, enggak pengen dingajikan. Oh, ya pengen tuh ya. Tapi somben. Somben panjang umur sehat walafiat fitaati lantin tentekannya dingajikan. Pengumuman dari saya dan saya minta doa. Akhir bulan insyaallah saya mau ke Hong Kong akhir bulan. Ini saya ini kesehatannya ya begini nih. Apa namanya? Ya sehat alhamdulillah. Bukti iso ngajar iso ngalor ngidul ngetan ngulon kan ya. Sehat. Cuman tidak maksimal. Ngomong ini ya rodok bindeng dikit gitu kan. Suara ini bindeng-bindeng basah ini. Bukan serak-serak basah. Nah, pembangunan Ar-Raudhah ini majlis di belakang kan terus berjalan. Saya mau ngasih laporan. Jadi selama ini kan banyak yang bantu. Malam ini saya mau ngasih laporan yang nonton di tayangan atau yang mendengar di radio. Sampai hari ini untuk pembangunan itu sudah keluar uang lebih dari 500 juta. Ya, itu yang keluar cash lebih dari 500 juta. Hutang besi 100 juta lebih dikit. Ya, hutangnya besi 100 juta lebih dikit. Ada hutang semen enggak banyak lah. Gak banyak, ada utang semen, gak banyak. Kalau pasir, kerica itu kan langsung kontan. Utang besi 1 juta lebih dikit. Sementara tahun depan, kalau udah sampai 1 tahun, saya harus melunasi tanah itu kekurangan 1,65 miliar. Ya. Dan pembangunan ini harus berjalan sampai selesai. Saya gak mau sehari pun berhenti. Makanya gak ada hari libur. Pagi ya bangun, siang ya bangun, malam ya bangun, minggu itu relawan juga bangun, tidak ada hari libur. Kenapa? Karena judulnya kalau libur berarti pembangunan di akhirat juga libur. Ya, pembangunan yang ini kan bentuk kecilnya itu kecil. Nanti kita bangun itu di sana kan dapatnya gedenya luar biasa. Lah kalau yang ini enggak jadi benar, yang di sana nanti kan jadinya ya kurang benar. Kita pengen ini jadi benar, di sana jadinya benar besar gitu ya. Semua yang ikut andil itu dapatnya bukan misal andil botong. Wah, nang akhirat aku entuk botong ya enggak. Aku andil paku nang akhirat entuk paku ya enggak toh ya. Ya andilnya botong ya di akhirat dapatnya nanti istana. Andilnya paku di akhirat ya dapatnya istana. Andilnya keringat di akhirat juga dapat istana. istana. Lah kalau istana mosok ya kotongan, enggak mungkin toh ya. Allah enggak menyediakan istana, istana kotongan isinen dhewe kan mumet. Istananya ya lengkap dengan berbagai perabotannya, dengan penghuninya, dengan ngomong enggak enak sih, Pak. Dengan istri-istri cantik yang siap menghuninya. Bidadari-bidadari surga khusus buat bapak-bapak, syarat dan ketentuan berlaku, ibu-ibu tidak. Ini bonus Bu untuk bapak-bapak kan begitu nanti. Di surga ada bidadari. Harus jalan terus pembangunannya. Nah, salah satu upaya yang saya lakukan tentunya ikhtiarnya saya buat buku baru. Tadi pagi baru saya tulis. Besok malam harus selesai. Ya, karena kalau Minggu saya sudah dakwah dari pagi sampai malam, jadi enggak mungkin bisa garap. Malam Minggu juga saya sudah dakwah di luar kota. Waktu yang kosong tuh ya malam ini sampai besok sore harus selesai. Bukunya kurang lebih 100 halaman mungkin nanti, ukuran 12x18. Cuman buku yang satu ini, kalau yang kemarin saya obral buku murah-murah, beli sukamu bayar sukamu, itu untuk membuktikan pada diri saya, aku ki ora pelit, aku ki ora pedut. Ya, saya enggak bakhil dan saya tidak takut kehilangan duit. Nah, masa pembuktian itu sudah usai ya. Masa pembuktian udah usai. Sekarang masa perjuangan untuk orang banyak. Nah, buku itu memang tipis. Tapi nanti akan saya jual dengan harga Rp50.000. Yang beli buku itu otomatis nantinya sudah menyumbang untuk pembelian tanah dan pembangunan majelis Ar-Raudhah di belakang sana. Judul bukunya cukup menarik, Istri Idamanku. Ibu-ibu kok terus meneng kabeh iki ya. Judul bukunya Istri Idamanku. Saya nulis buku gini ya, istri saya rada apa aku ora idamanmu piye ngono ya. Istri Idamanku. Kenapa saya pakai judul begini? Jadi nanti kalau mas-mas ini punya istri atau punya calon gitu ya, enggak usah repot nasihati. Nyoh. Wo, jonen. Aku pengin bojoku ki minimal koyo ngene, minimal koyo wo, jonen. Nah, ibu-ibu yang sebagai istri silakan baca. Jangan cuma lihat sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Ini langsung ajaran Nabi, istri idamanku. Wah, itu nanti hadits Nabi dan lain sebagainya lah. Tanya. Dan nanti isinya diantaranya selain sepertiga untuk nasihat, 2/3 itu kisah-kisah. Kisah-kisah wanita-wanita yang luar biasa yang membuat jenengan terus bojoku kayak gini kapan yo. Kalau sudah begitu, alhamdulillah mirip bojoku, mirip 1%. Misal lo Bu, misal gitu kan. Kalau ibu sudah mirip gitu ya. Walhamdulillah Beb, saya mirip Beb. Ini cerita yang satu mirip. Kenapa? Balang dicocoknya mirip. Mirip mana ya? Mirip lo Beb. Ini suaminya ini kurang ajar, menganiaya, mendolim. Mirip itunya Beb gitu ya. Mirip kok gue ini gitu ya. Jenengannya. Ya, kisah-kisah. Salah satu contoh kisahnya. Ini iklan. Iklan kan boleh tuh ya. Ya. Nanti insya Allah terbit akhir bulan ya. Doakan selesai. Jadi akhir bulan bisa terbit. Nah, jenengan nyelenginya mulai sekarang untuk buku itu. Eman-eman kalau enggak beli, itu nanti untuk anak-anak kita, untuk pasangan hidup kita, untuk teman-teman kita. Jenengan kalau mau ngembe calonnya itu bisa ya. Adiknya wajonen. Calon mantu Bu ya. Ya, agar jadi bojone anakku tuh wajonen gitu. Wah, mantu idamanku ya begini nih. Yang seperti ini baca gitu ya. Salah satu contohnya. Ada satu orang soleh jalan di Padang Sahara. Orang soleh jalan di Padang Sahara. Lihat ada perempuan cantiknya luar biasa. Berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria. Welek sak boleh. Yang satu cantik luar biasa. Satu welek sak boleh. Gandengan ngobrol ketawa. Ngobrol itu. Ya, akhirnya orang soleh ini bingung. Seumur-umur urip aku durung tau ngerti nek wong wedok wayu ngene kok bojone welek kaya ngene terus wakur wakrab mesra gitu. Akhirnya moro dihampiri sama orang soleh ini sampai dicantumkan dalam kisah-kisah para wali yang ditulis orang soleh ini ya. Tanya, Bu, ngapunten, badhe tanglet. Ngapunten. Anda ini cantik. Kok bojomu welek kaya ngono? Ngapunten, jangan tersinggung gitu ya. Kok suamimu jelek begitu? Tapi saya lihat kamu itu bisa tertawa bahagia. Los, betul. Suamimu juga tertawa bahagia. Ya pantas lah suami tertawa bahagia ya. Pantas lah ya. Masa dari bojo ayo perengat-perengut kan di redok. Itu orang gak punya syukur ya. Bojone ayo kudune mesam-mesam gitu kan. Nah bojone elek ki merengut ki ya redok. Ya ora pantas lah ya. Masa merengut. Akhirnya dijawab. Kalau bahasanya Gus Dur gini, gitu aja kok repot. Bahasa Gus Dur gitu. Bahasanya Gus Dur begitu. Ngaten lho mas. Yai kalau itu bahasa kita ya. Lah awakku lah ayu. Ya bojoku ya pantas entuk aku syukur. Syukur dah, tidak seneng iso syukur. Lah aku ki ayu duwe bojo elek. Ya aku ya seneng, aku iso sabar. Jadi gampang ngger nyawang awake aku sabar, jadi aku seneng. Soalnya sabar ke sorgo itu asik betul nih suami istri ini. Jadi kalau lihat suaminya jelek tuh dia bisa bersabar. Wah saya sabar punya suami seperti ini. Alhamdulillah aku untuk sorgo. Gue liat bojo model ini keuangel pol. Bu tersinggung. Jadi tak singgung terang-terangan yura tersinggung loh. Kira-kira kisah ini menarik atau gak menarik bu? Itu baru satu, itu banyak nanti isinya cerita-cerita yang model begitu, begitu. Nah PR saya untuk mengumpulkan kisah itu cuman malam ini. Cuman malam ini. Ini mungkin kalau selesai besok ya akan jadi karya tercepat saya sampai umur 39 ini. Ya karya tercepat. Gimana kira-kira tertarik untuk membeli? Ini kelihatannya banyak yang menasehati istrinya ini ya. Iya. Caranya gampang, nanti kalau udah beli buku itu, kalau udah punya anak, anaknya suruh bacakan, jenengan dengarkan bersama istri. Ya nak, bacakan nak. Ya. Ibumu istri idaman papa, ibumu. Nah, bacakan. Asin lagi, jadi harap pengen nyuruh. Rasa, no. Rungok, no. Tak omongin atau gemuruh, rungok. Nyuh, no. Bu, catatan hati seorang suami. Catatan hati atau jeritan hati? Oh ternyata lebih parah bu, jeritan hati seorang suami ini bu. Ini banyak suami-suami yang menjerit hatinya. Itu banyak sekali ini. Makanya buku itu nanti insya Allah jadi pendamai suami istri gitu. Mau cokongi ngakak bareng, oh iya bener ya, aku cek ngene lo makani lo. Mau bocorannya lagi? Mau? Jumat depan. Tak bocorin ke HP nanti gak ada beli bukunya repot nanti. Nah target saya, ya buku itu kalau dijual 50 ribu gitu kan ya. Ya targetnya itu harus laku minimal 30 ribu eksemplar. 30 ribu eksemplar. Ini sekarang bulan September, jadi nanti Oktober, November, Desember. Nah saya pengen tiap bulan itu bisa menjual 10 ribu eksemplar. Nah saya butuh bantuan jenengan semua. Bantuan bagaimana? Jenengan kalau punya duit beli jangan satu, nanti belinya misalnya 5 gitu kan. Terus sampai di rumah peksonen dulurmu tuku ganteni. Ya mau ngambil untung juga boleh, gak jadi masalah toh. Arep malu bangun masjid, malu bangun musola, malu pengajian, nyoh tuku buku ini. Paham maksud saya? Nanti insya Allah kalau begitu maka gak usah repot-repot, urusan belakang itu akan beres dengan sendirinya. Ini kira-kira adil atau enggak adil? Adil kan? Fair toh? Fair. Enggak ngalor, enggak ngidul, tapi usaha. Tapi usahanya moh mumet, makanya aku orang mikir. Cuman ngomong saja, niatannya seperti itu. Jelas ya? Dan terima kasih yang nyemplungi gentong amal. Ini ada orang nanya, Bib kok anaknya kok gentong toh Bib? Nah kalau kotak amal itu udah biasa, ngir kotak kecilik mesti sini sidi. Maka saya buat kentong, budi itu kentong, budi. Tapi isinya itu enggak pernah kebak itu. Wah, kebaknya kapan itu? Baru di dasarnya itu, di dasarnya. Makanya jenengan besok bawa roti cemplungin situ pulang. Itu kan enggak ada ketentuan harus uang, enggak ada apa? Ya, leboni teh, leboni apa enggak jadi masalah. Paling nanti dikeluarkan panitia. Ya. Itu doakan kentong amal itu jadi berkah ya. Alhamdulillah, makasih yang udah nyemplungkan ke kentong itu. Tiap Jumat itu Sabtunya bisa buat bayar yang harus dibayar, bisa juga bantu bayar gaji karyawan. Jadi berkah, uangnya berkah. Makanya enggak usah pakai wuh. Saya nyemplungi cuma 5.000, beb. 1.000 enggak jadi masalah. Sak rupiah juga tidak jadi masalah. Orang nyemplungi ya ora jadi masalah. Doakan, itu luar biasa. Tiap malam lho, Bu, teman-teman saya kerja bakti di sana, Pak. Kerja bakti di belakang tuh tiap malam saya kalau lihat, ya Allah, indah betul dia. Saya potret, saya syuting itu pakai handphone, luar biasa. Saya terus ingat zamannya Nabi. Nabi dulu waktu bangun parit Honda, waktu Rasul bangun Masjid Nabawi, sampai Rasul tuh ikut nyanyi. Laulal farhamil ansar wal muhajirah. Innal aishal aishul akhirah, farhamil ansar wal muhajirah. Sampai Rasul ikut nyanyi. Ya, sungguhnya hidup yang sejati kehidupan akhirat. Ya Allah, tolong rahmati orang ansar dan orang muhajir. Rasul sampai ikut nyanyi mendoakan yang kerja bakti itu, kerja bakti. Jadi bangun kerja bakti itu biasanya dari pesantren. Nah, kalau pesantren kan santrinya. Nah, kalau saya belum punya pesantren, yang ada nih relawan pengajian datang ya dari sana, dari sini. Tiap malam lihat terus kelingan zaman Nabi ya. Pantas Nabi dulu seneng gitu. Ya, kerja bakti bareng sahabatnya itu suasananya ya bisa ngerasakan lah. Oh, baik menawa kurang luweh, ya akeh kurangnya timbang luweh gitu ya. Ya maksud kita mau nyamakan sama Nabi kan gak mungkin ya, sama sahabat. Tapi suasananya tuh kira-kira seperti itu, ada kebersamaan yang luar biasa. Insya Allah nanti bulan depan jenengan sudah bisa lihat tanah itu rata. Ini kan masih beglong-beglong itu ya. Lubang-lubang masih banyak karena pondasinya digali. Cuman kurang 6 titik. Ya, cuman kurang 6 titik saja, karena itu pondasi itu dalam-dalam, ada yang 4 meter, ada yang 5 meter, ya, ada yang 3 meter, tergantung letaknya. Kemudian ini sudah mau diuruk, diratakan, nanti sudah diratakan itu ketinggiannya insya Allah dari nol tanah 1 meter, jadi lebih tinggi dari tempat ngaji ini nanti ya, lebih tinggi 80 cm kurang lebih dari tempat kita ngaji, sehingga kelihatannya itu bangunannya gagah itu, 20x20. Kemudian ketinggian dasarnya itu 1 meter dari 0 lantai tanah. Nanti insya Allah kalau itu sudah jadi, ngajinya kita pindah ke sebelah sana, sehingga nanti ibu-ibu di atas, bapak-bapak di bawah, biar kita lebih sesuai syariat, terpisah tapi tidak memisahkan diri ya Bu ya. Ya, terpisah tapi tidak memisahkan diri, biar lebih leluasa lah ibu-ibu juga kalau di atas kan mau nyopot-nyopot kudung penak tuh Bu. Ya, ibu di atas kan steril, pria dilarang naik ke atas. Jadi nanti misalnya ibu pas sumuk itu kudung dicopot, gak masalah, gak jadi masalah. Saya pengen ibu-ibu enak gitu kan. Kalau selonjor-selonjor kan juga gak pakai wuhung, itu kabeh yang selonjor apa-apa. Kalau turusisan ya apa-apa. Ya, gak jadi masalah. Toilet nanti sudah toiletnya ibu di atas gak pakai turun, langsung ke atas gitu kan. Ke toilet, gak ada interaksi dengan yang di bawah. Masuknya langsung dari sini ke atas, bisa. Pulangnya bisa lewat sini, bisa lewat bawah, di sana juga bisa. Nanti seperti itu. Ya, nah, terima kasih atas partisipasinya selama ini. Dan yang pengen terus berpartisipasi silahkan. Ya. Anda sudah tahu bagaimana caranya. Tidak perlu saya terangkan lagi. Untuk teman-teman yang ada di Hong Kong, insya Allah saya akan kesana akhir bulan ini. Jika Anda ingin berpartisipasi untuk Masjid Ar-Raudhah, siapkan saja nanti ketemu saya di sana. Insya Allah doakan bukunya selesai, bisa saya bawa ke sana bukunya. Karena cocok kalau untuk di Hong Kong, itu banyak wanita-wanita yang meninggalkan suaminya demi cari nafkah dan demi suaminya. Itu banyak tuh, teman-teman TKW itu pergi ke luar negeri, bukan karena tidak cinta suaminya, karena cinta sama suaminya, meninggalkan suaminya untuk cari harta, bantu suaminya. Dan banyak kisah tragis, terakhir ya, kisah tragis TKW Hong Kong itu banyak. Salah satu contohnya murid saya yang ada di Hong Kong sana, itu sampai tiap bulan ngirim duit, terus bangun rumah, rumah jadi, suaminya nikah lagi, terus dia diceraikan. Ini ada yang begitu. Saya ini ya ketawa kok Frahmin hidup ada yang begitu gitu ya. Ya sedih juga, kesian yang diperlakukan seperti itu. Maka jangan begitu ya Pak ya. Enggak tahu Pak? Betul enggak nih? Pak, kok gak mantep ndaknya nih? Jangan-jangan jenengan orangnya.